Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pelajaran yang keempat, At-Tarsul Rabi'ah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan dari yang kemarin. Keempat ya, sekarang ya. Sudah dibahas ya, bagian yang pertama yang A dan yang B, yang Hamzah dan yang Ta. Tidak ada, kita lanjutkan kemarin latihan-latihannya. Kemarin ke air Al-Quran. Tamrin tuh, latihan-latihan. Yang pertama, awalan ajib anil as'ilatil atiyati. Tamrin yang pertama, jawablah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan, soal-soal berikut ini sesuai dengan yang disebutkan dalam bagian yang B atau yang B kemarin ya. Contoh, ainal kitabu, di mana kitab itu? Dijawab sesuai dengan apa yang disebutkan kemarin, huwa alal maktabi, dia, yakni kitab tersebut ada di atas meja. Dan al-maktabi, ma'rifah, mejanya tertentu. Meja yang dimaksud dalam ucapan ini tertentu, ya, bukan sembarang meja. Dia, kitab tersebut, berada di meja itu. Meja yang tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia ada di kamar. Ada di kamarnya. Berikutnya yang ketiga nanti. Mana dari aina sa'atu? Jawabannya di mana? Di mana jam itu? Jam itu dia alas sarir. Iya. Dia ada di atas tempat tidur. Depan. Ya, depan. Berikutnya. Aina Yasirun? Di mana Yasir? Wa fil hammami. Ya, di dalam kamar mandi. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Berikutnya. Aina Aminatu? Ya. Di mana Aminah? Siapanya? Hiya. Mu'anas ya, perempuan. Hiya. Hiya fi mustasfa. Di yang di topik yang kemarin? Mustasfati. Hiya. Hiya fil matbakhi. Yang bak kemarin ya. Yang bagian B kemarin. Aina Aminatu hiya fil matbakhi. Dia ada di dapur ya, matbakh. Nanti berikutnya. Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah ada di kamar? Apakah Aminah ada di kamar? Jawabannya la. Hiya fil matbakhi. Dinafikan dulu ya, la, kemudian dijawab hiya fil matbakhi, dia ada di dapur. Tidak, dia ada di dapur. Tidak ya, dia ada di dapur. Dia ada di dapur. Jadi hamzah istifham untuk menanyakan isbat atau nafi ya, na'am atau la, ya atau tidak. Berikutnya ayasirun fil matbakhi, apakah yasir di dalam di dapur itu di matbasi dapur di dapur lah wa fil hammami tidak ya di kamar mandi ya berikutnya man fil warfati ya siapa di kamar siapa yang ada di kamar siapa kemarin yang ada di kamar Muhammad berarti jawabannya Muhammadun fil Muhammadun fil matbaghi ghurfati ini ghurfati ya yeah. Muhammadun fil ghurfati ya yeah. Muhammad yang di dalam kamar. Muhammad ada di kamar. Kamarnya. Jadi man wa Muhammadun boleh. Ya. Dari situ sebagai jawaban boleh ya, tapi kalau supaya lebih jelas sesuai dengan kalimat yang ditanyakan dijawab dengan seperti itu tadi ya. Man fil ghurfati Muhammadun fil ghurfati. Itu untuk menunjukkan isim istifham man ya. Untuk menanyakan yang akil, maka dijawab dengan Muhammadun. Kemudian fil ghurfati sama. Ya, jadi Muhammadun fil ghurfati. Ya. Kalau dijawab huwa Muhammadun, secara makna juga boleh. Tapi bentuk kalimatnya nanti berbeda. Susunan ataupun kedudukannya berbeda. Ya, kalau ini yang sama, ya tadi Muhammadun fil ghurfati. Jadi Muhammadun mubtada. Filosof atau khobar, kan jelas sama ya. Berikutnya, memang fil hammami dan siapa yang ada di kamar mandi? Ya, yasirun fil hammami. Ya, yasir yang ada di kamar mandi. Ya, yasirun. Berikutnya, maza ala maktabi apa yang di atas meja itu? Ya. Al-kitabu, kitab. Ya, atau jawaban lengkap. Al-kitabu alal maktabi. Ya. Al-kitabu alal maktabi. Baik. Berikutnya. Mada? Mada ala sariri? Apa yang di atas tempat tidur? Ya. As-sa'atu ala sariri ya. Yeah. Jam yang di tempat tidur. Di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur. Yeah. As-sa'atu ala sariri. Jam ada di tempat tidur. Disesuaikan dengan apa yang dicontohkan kemarin dalam tanya jawab, ya. Kalimat yang awal dan kalimat yang sesudahnya. Pada bagian yang B atau yang B kemarin ini. Kita lanjutkan yang berikutnya. Jamnya jam tidur atau jam apa? Bisa kedua-duanya. Ya, saat ini bisa bermakna. Tapi secara umum ya mungkin jam dinding ya. Tapi kalau jam tangan juga sama, saat. Dan juga saat bisa bermakna jam dalam makna waktu. Bukan apa bendanya, bukan alatnya, bukan tapi waktunya. Jadi kan sekarang ini jam 8 nanti yang menggunakan lafaz as-sa'ah sama. Jadi sesuai siyakul kalam nanti makna atau terjemah dalam bahasa Indonesia, tapi ini lafaznya sama as-sa'ah itu. Jam berapa sekarang misalkan ya? Jam 8. Ini jam dinding, ini jam tangan. Jadi ya seperti bahasa Indonesia jam sama. Kita lanjutkan. Salian latihan yang kedua, tamrin yang kedua. Iqra waktu. Ya. Bacalah dan tulislah ma'a dhabti awakhiril kalimati sesuai dengan ketepan harokat pada akhir-akhir kata. Baik. Di sini isim-isim ya, ditunjukkan disebutkan beberapa isim. Kemudian di antara isim-isim tersebut ya, ada isim yang sebagaimana asalnya tidak ada penambahan apapun, tidak didahului huruf jar, dan ada pula isim yang sebelumnya itu didahului huruf jar. Maka nanti pastinya akan ada perbedaan pada keadaan huruf akhir, pada harakat akhir kata-kata tersebut. Contoh, al-madrasatu. Jadi asalnya dengan dhammah. Atau kemarin disebut apa? Rafa'. Rafa' dengan dhammah. Al-madrasatu. Kemudian contoh yang kedua, ada fi yang mendahuluinya. Maka menjadi fil madrasati. Huruf akhirnya menjadi kasrah. Fil madrasati. Ya, jadi akhir kata yang berubah karena adanya pengaruh, adanya sesuatu yang mendahului atau yang mempengaruhi kata tersebut. Berikutnya, dua kata, dua kata. Fil baiti. Ya. Di rumah. Ya, satu lagi. Al baiti. Ya, rumah. Ya. Berikutnya. Monggo gantian. Monggo. Al baitu. Al ghurfa. Al ghurfatu. Tu, ya. Kamar. Ya. Satu lagi. Al hamamu. Kamar mandi. Ya. Berikutnya. Fil matbahi. Di dapur. Ya. Al maktabu. Meja. Meja. Berikutnya. Al maktabi. Ya. Di atas meja. Ya. Alal kursi. Kursi yi. Ya-nya di tasjid. Ya, itu ya-nya tasjid. Tapi tidak ditulis. Tapi aslinya ada tasjid ini. Sehingga membacanya juga dengan tasjid. Alal kursi yi. Di atas kursi. Berikutnya. Asyariri. Asyariru. Asyariru. Asyariru. Ya. Tempat tidur. Ya. Alal kitabu. Di. Kasrohnya. Ada ala. Oh iya. Alal kitabi. Iya. Di atas buku. Iya. Terus. Fil masjid. Iya. Masjid. Iya. Sekarang contoh dalam kalimat. Iqra waktub. Iya. Bacalah dan tulislah. Ya. Contoh yang pertama. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Ya. Mahasiswa itu ada di universitas, ada di kampus. Di al-jami'ah itu maknanya universitas atau kampus. Ya. Dan at-talibu tadi diterjemahkan mahasiswa. Karena untuk di lingkungan Indonesia atau di lingkungan kita, seseorang yang belajar di universitas itu disebut mahasiswa. Adapun kalau dia belajarnya masih di sekolah, ya disebut siswa atau pelajar. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia dibedakan antara siswa yang di sekolah dengan mahasiswa yang di universitas. Tapi dalam bahasa Arab itu sama. Ya, ketika dia di jami'ah, di universitas, disebut at-thalibu. Kalau dia di madrasah, sama, disebut at-thalibu. Jadi dalam bahasa Arab, dalam hal ini, lafadznya sama. Ya, ini. Tidak ada apa, kalau maha bahasa Arab. Tidak ada yang misalkan maha thalib, tidak ada. Ya. Atau yang semisal itu, ungkapan bentuk itu tidak ada. Semuanya lafadznya sama, at-thalib. Di ma'had juga demikian, at-thalibu disebut at-thalibu fil ma'had. Dan makna ma'had sendiri ya ada beberapa makna nanti ya. Bisa pondok, bisa lembaga atau apa? Tempat pendidikan. Jadi ada beberapa makna. Jadi tidak terpaku pada satu arti, satu terjemahan. Tapi tadi sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Lanjutkan berikutnya, ganti. Ar-rajulu fil masjid. Makna itu di masjid. Iya. Yeah. Sekalian ya, mengulang apa yang sudah dipelajari dulu tentang mubtada dan khobar. Dari contoh yang pertama tadi, at-thalibu itu mubtada. Kemudian fil jami'ati ini khobarnya. Jadi sekalian tentukan mana mubtada, mana khobar. Pada kalimat yang kedua tadi, mubtadanya mana? Ar-rajulu, ya, khobarnya fil masjidi. Baik, jadi sekaligus mengulang murojaah apa yang sudah dipelajari dan di sini juga menambahkan tentang bentuk khobar. Ya, kemarin juga sudah disebutkan ya, bentuk khobar itu ada beberapa macam bentuk ya, di antaranya ini huruf jar yang diikuti isim sesudahnya. Ya, bentuknya demikian. Fil jami'ati, fil masjidi dan seterusnya. Berikutnya, ainat tajiru, mana pedagang itu? Wafid dukani, dia di toko. Ya, dia ada di tokonya. Toko. Mubtada-nya mana? Mubtada-nya tajiru. At-tajiru? Tajiru. Tapi aina apa? Aina khobar. Khobar. Dalam jawaban? Dukani. Mubtada-nya mana? Mubtada-nya huwa. Huwa. Khobar-nya fid dukani. Iya. Berikutnya? Al-Qalamu alal-kit maktabi. Ya, alal-maktabi. Pena itu di atas meja. Ya, muktadaknya? Al-Qalamu. Ya. Muktadak alal-kitab maktabi. Khobar. Ya, khobar. Berikutnya? Aina Yainabu. Ya. Di mana Yainab? Ya. Dia fil hurfati. Iya. Dia ada di kamar. Iya. Mubtada-nya? Zainab. Zainabu. Khobarnya? Aina. Aina. Dan jawaban? Mubtada-nya? Iya. Iya. Khobarnya fil hurfati. Iya. Berikutnya? Ainal waraku. Di mana kertas itu? Wa alal maktabi, ya, di atas meja. Iya. Al waraku mutadda aina khobar. Iya. Wa mutadda alal maktabi khobar. Iya. Berikutnya. Aina mudarrisu. Iya. Wa fil fasli. Iya. Di mana guru, Pak, guru, guru itu, guru itu di mana guru itu? Ya. Dia di kelas. Ya. Mubtada-nya? Mubtada aina mubtada al-mudarrisu. Al-mudarrisu khobar. Al-mudarrisu mubtada. Oh iya. Aina al-mudarrisu mubtada aina aina khobar. Khobar. Ya. Jawabannya huwa. Huwa apa? Huwa apa? Mubtada. Huwa mubtada fil fasli khobar. Ya, jadi huwa kan jawab menggantikan al-mudarisu. Berarti kedudukannya sama. Kalau huwa mubtada, maka al-mudarisu juga mubtada. Ya. Kemudian fil fasli itu khobar. Ini sebagai jawaban dari aina. Fil fasli khobar, maka aina juga khobar. Jadi sesuai. Ya. Yang kedudukannya sama itu sesuai. Ya. Berikutnya, aina yasirun, di mana yasir? Iya. Dua fil mirhadi. Iya. Dia ada di toilet. Iya, mirhad toilet atau WC ya. Mubtada-nya yasirun. Yasirun, khobarnya aina. Aina. Mubtada-nya yang dua. Jawabannya ya, mubtada-nya huwa Filmirhadi yang khobar. Filmirhadi yeah. Yang khobar. Ya, filmirhadi khobarnya. Berikutnya. As-samsu wal qamaru fis samai. Ya. Yeah. Matahari dan bulan di langit. Ya. Yeah. Utaka As-samsu wal komaru. Iya. Kupartik sama. Iya. Jadi mubtada-nya ada dua lafad, dua kata. Ini boleh. Ya. Bagaimana khobar itu juga nanti boleh lebih dari satu. Ya, mubtada juga boleh lebih dari satu. As-samsu wal komaru. Dua lafad. Ya. Sebagai mubtada. Berikutnya. Man, ni, man, ini bacanya man. Man fil, fil, man fil fasli. Yeah. Siapa di kelas? Kelas. Yeah. Eh, mubtadanya mana? Mubtada fil fasli. Mubtadanya man. Yeah. Kemudian fil fasli. Man mubtada fil fasli khobar. Iya. Yeah. Supaya lebih jelas untuk mengetahui mubtada khobar, coba dijawab. Misalnya siapa yang dari kelas? Muhammadun, maka dijawab apa? Muhammadun fil fasli. Ya. Dalam jawaban itu misalnya tadi ya, Muhammadun fil fasli. Maka jelas di situ Muhammadun sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobar. Sehingga dalam pertanyaan ini tadi man itu sebagai mubtadanya. Jadi dalam pertanyaan kalau ragu-ragu atau kalau belum jelas, ambil dari jawabannya, kemudian samakan kedudukannya. Ya. Dengan pertanyaan tadi. Ada yang ditanyakan dari beberapa latihan ini, beberapa tamrin ini? Man fil fasli itu arti sing cocok yang sesuai itu siapa yang ada di kelas itu boleh. Iya, tapi ditambahi yang ada tidak mengapa ya. Artinya itu sekedar membantu memahami dalam bahasa Indonesia, itu tidak mengapa. Kalau ini terjemahan apa? Letterlock, terjemahan harfiah. Siapa di kelas itu? Siapa di kelas itu? Tapi dalam penerjemahan supaya lebih apa? Bahasanya lebih mudah difahami dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan siapa yang ada di kelas itu. Seperti yang lainnya tadi, at-thalibu fil jami'ati, mahasiswa itu di universitas. Bisa diterjemahkan mahasiswa itu ada di universitas, berada di universitas. Jadi dalam penerjemahan ada penambahan kata ada atau berada, itu tidak mengapa. Asal semakna, artinya tidak keluar dari makna yang ada. Jadi maknanya kan tetap sama. Hanya tadi dalam bahasa Indonesia supaya lebih jelas sesuai dengan tata bahasa Indonesia ya. Itu ditambahkan beberapa kata tadi, itu boleh, itu bisa. Jadi kalau umpama saya ada di rumah itu, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab cuma anak fil baiti, gitu. Anak fil baiti. Jadi bahasa Arab lebih ringkas. Ya, kata-kata yang digunakan untuk menyusun kalimat itu secara umum bisa lebih ringkas. Artinya tidak terlalu banyak menggunakan banyak kata, cukup yang pokok itu sudah mencukupi. Ya. Ana fil baiti, saya di rumah. Saya berada di rumah. Saya berada di dalam rumah. Sama semuanya, ana fil baiti. Dan sebenarnya seperti bahasa Jawa ya, aku neng omah sudah cukup. Ya. Gitu. Jadi cara umum ya, itu nanti kalimat dalam bahasa Arab itu lebih ringkas, penggunaan kata ya yang pokok itu, tidak terlalu banyak kata, tapi sudah ringkas, tapi jelas maknanya, ya. tidak rancu atau tidak membingungkan ya. Tapi sudah jelas, sudah bisa dipahami. Ada lagi yang ditanyakan? Ya seperti ma'rifah itu ya, ma'rifah dengan adanya alif lam itu kan menunjukkan ma'rifah, artinya menunjuk pada sesuatu yang tertentu ya, ar-rajulu orangnya tertentu, si A atau si B tertentu. Ar-rajulu fil masjid, al-masjid dengan alif lam. Masjid yang dimaksud ini masjidnya tertentu. Ya, katakanlah mungkin masjid yang masjid Al-Ittihad, kita ambil contoh salah satu ya misalkan. Ini masjid yang dimaksud di sini ya masjid Al-Ittihad, yaitu saja, bukan masjid yang lainnya. Bukan masjid yang di sekitarnya atau bukan masjid yang lain, bukan, tapi masjid ya Al-Ittihad itu yang dimaksud dalam pembicaraan ini. Kenapa? Karena di sini al-masjid itu dengan alif lam menunjukkan dia ma'rifah. Jadi masjid ini tertentu. Bukan setiap masjid, bukan. Jadi laki-laki itu, si fulan tadi, ada di masjid Al-Ittihad. Ini sebagai contoh ya. Pemahaman yang bisa diambil seperti itu. Dengan bentuk yang ma'rifah. Dengan alif lam. Ar-rajulu fil masjidi. Jadi laki-laki itu ada di masjid tersebut. Kan lebih ringkas ya. Dengan alif lam menunjukkan ma'rifah, menunjuk sesuatu yang tertentu, khusus si fulan atau masjid ini, masjid A, masjid B misalkan, ini sudah tertentu. Ya, kan lebih ringkas. Bandingkan tadi dengan bahasa Indonesia. Ya, laki-laki itu, ya, dengan menambahkan lafaz itu, atau lafaz ini, ya, atau tadi di masjid itu, atau di masjid tersebut, kan dengan menambah kata. Karena lebih banyak kata kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi lebih banyak kata, lebih panjang kalimatnya. Ya, padahal secara makna sama, tapi dalam bahasa Arab itu bisa lebih ringkas. Ini, ya, salah satu keunggulan keistimewaan bahasa Arab demikian. Lafaznya ringkas, tapi maknanya bisa luas, bisa mengena, gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau contoh yang nadhirah yang umum? Ya, dari contoh tadi ya, ar-rajulu fi masjidin. Ya, ar-rajulu fi masjidin. Di situ masjidin nadhirah. Kalau nadhirah, maka nanti maknanya laki-laki itu, si fulan tadi, ada di masjid. Tapi masjid yang mana tidak diketahui. Yang jelas dia ada di masjid, ada di suatu masjid. Bisa masjid Al-Ittihad, bisa masjid yang lainnya, bisa masjid ya, A, masjid B, masjid C, sembarang masjid. Yang jelas laki-laki tadi, si fulan tadi, itu ada di masjid. Hanya saja masjid yang mana, ya tidak diketahui atau tidak disebutkan. Tapi posisi dia berada di masjid. Itu nakirah, sembarang masjid. Yang jelas dia ada di masjid, ya, itu nakirah. Ini atau sebaliknya, yang nakirah rojulunnya, misalkan menjadi rojulun fil masjidi, ini rojulun nakirah ya, kemudian al masjidinya ma'rifah dengan alif lam. Nanti maknanya apa? Ada seorang laki-laki yang ada di masjid A. Di masjid Ittihad misalkan ya, ada seorang laki-laki yang berada di masjid Ittihad tersebut. Siapa laki-laki itu tidak jelas. Yang jelas seorang laki-laki. Mungkin kita pas lewat, kita lihat di masjid Ittihad ada satu orang laki-laki di situ. Kita nggak tahu itu siapa ya, orangnya itu siapa. Karena nggak tahu, nggak kenal atau nggak tahu ya, ya sudah disebutkan rojulun fil masjidi. Ada seorang laki-laki di masjid Ittihad itu. Tapi kalau disebut ar-rajulu fil masjid, laki-lakinya itu tertentu. Ya, mungkin yang takmirnya masjid pas ada di situ, kita tahu itu takmirnya Bapak Pak Fulan misalkan, ya, kita tahu orang yang tertentu ya, maka kita menyebut ar-rajulu, ya, laki-laki itu. Ya, karena di sini tertentu orangnya, si Fulan tadi atau si A gitu. Ya, perbedaan ma'rifah dan nakirah demikian. Kalau sama-sama nakirah, rojulun fi masjidin. Rojulun nakirah, masjidin juga nakirah. Ya, maknanya mana umum? Ada seorang lelaki yang berada di sebuah masjid. Laki-lakinya tidak jelas siapa. Ya. Kemudian masjidnya juga sembarang masjid. Masjid yang mana juga tidak ditentukan. Yang jelas di sebuah masjid itu ada seorang laki-laki di situ. Kan umum ya, maknanya makna umum. Laki-lakinya, artinya dia bukan perempuan, ya, dan juga bukan anak-anak, karena rasul itu yang baligh, yang sudah baligh ya. Jadi bukan anak-anak, bukan perempuan, tapi laki-laki yang sudah baligh, sudah dewasa. Kita tidak tahu itu siapa, yang jelas dia laki-laki. Kemudian berada di sebuah masjid. Masjidnya, ya tidak diketahui secara jelas masjid yang mana, masjid yang di tempat mana, itu tidak diketahui. Jadi ini menggambarkan keumuman, sesuatu yang memang benar-benar umum. Ada seorang laki-laki di sebuah masjid. Ya, itu perbedaan antara ma'rifah dan nakirah demikian. Jadi tertentu, khusus, ini menunjuk pada satu persatu tadi, si fulan atau si alan, atau masjid A atau masjid B, ya. Itu ma'rifah. Dan dengan penambahan alif lam tadi, menjadi ma'rifah. Adapun kalau nakirah, tadi makna secara umum. Itu perbedaan ya, ma'rifah, nakirah demikian. Dan tadi kita memahaminya dari maknanya. Makna ma'rifah bagaimana? Tadi sudah ditunjukkan contoh-contohnya. Ma'rifah itu begini. Makna yang tertentu, makna yang khusus, sudah menunjuk pada masing-masing individunya atau pada zatnya masing-masing. Masjid A, masjid B misalkan, atau toko A, toko B, meja ini, meja itu ma'rifah. Kemudian nakirah, makna secara umum. Nah, kita memahami makna itu. Adapun ketika menerjemahkan, itu sekedar membantu pemahaman kita ya, jadi penerjemahan itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Tetapi secara makna, kita kembalikan ke makna bahasa Arab. Ma'rifah pengertiannya apa, nakirah pengertiannya apa, itu yang kita pakai. Ya. Karena terkadang kita memahami suatu kalimat dalam bahasa Arab itu maknanya seperti ini. Tapi untuk mengungkapkan dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kita sulit. Dalam bahasa Indonesia yang baku ya, yang benar, yang mudah difahami dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang itu sulit. Tapi sebenarnya kita paham bahasa Arab ini, kalimat ini, maksudnya seperti ini. Ya. Tapi tadi untuk mengungkapkan dalam bahasa Indonesia dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, yang teratur, rapi, itu kadang-kadang sulit. Jadi terjemahan ya, sebagai sarana untuk mengalih bahasakan, tetapi tetap pemahaman yang sesungguhnya ya kita dapatkan dari kata-kata dalam bahasa Arab itu sendiri sebenarnya demikian. Oke, sudah penambahan untuk terkait dengan ini. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, kita tambah sedikit ya. Pada bagian yang berikutnya, ini disebutkan al-hamzah itu bagian yang hamzah atau A. Ini bagian A lagi. Di sini disebutkan nama-nama orang. Kalau kita perhatikan, ini nama orang. Nama orang itu dalam bahasa Arab disebut dengan ism alam. Nama orang ya, ismul alam, al alam. Jadi al alam itu nama orang. Jadi ism alam, ism yang menunjukkan nama orang. Kemudian ada dua bagian pada nama-nama ini, bagian yang awal atau yang kanan, dan bagian yang kedua yang sebelah kirinya. Dan kalau kita perhatikan nanti, ya, terkait dengan maknanya akan tampak, ya, untuk yang kanan, yang bagian yang awal, itu untuk laki-laki. Artinya nama-nama untuk orang laki-laki, atau mutakar. Ada pada bagian yang kedua, yang kiri, itu untuk nama-nama perempuan. Ya, jadi dipisahkan, dibedakan antara nama untuk laki-laki dan nama perempuan. Ya, dan tentunya tidak sekedar dari jenisnya ya, ini jenis laki-laki atau ini jenis perempuan, tapi secara lafaz itu juga ada perbedaan ya, secara lafaz untuk nama laki-laki dan nama perempuan ini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kita lihat, perhatikan contoh-contoh ini ya. Kita sebutkan yang laki-laki dulu. Muhammadun. Ini perhatikan huruf akhirnya. Muhammadun di tanwin ya. Muhammad. Khalidun. Khalid. Hamidun. Hamid. Yasirun. Yasir. Ammarun. Ammar. Sa'idun. Sa'id. Aliyun. Ali. Abbasun. Abbas. Ini nama untuk laki-laki. Dan kalau diperhatikan tadi, huruf akhirnya itu dengan tanwin. Ya, huruf akhirnya dengan tanwin. Ya, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, dan seterusnya. Sekarang perhatikan yang nama untuk perempuan. Bandingkan dengan nama untuk perempuan. Terutama pada huruf akhir tadi. Pada huruf akhirnya. Aminatu. Aminah. Aminatu. Bagaimana huruf akhirnya? Tidak tanwin. Ya, tidak tanwin. Zainabu. Zainab. Fatimatu. Fatimah. Maryamu. Maryam. Aisyatu. Aisyah. Khadijatu. Khadijah. Sofiyatu. Sofiyah. Ruqayyatu. Ruqayyah. Jadi dari contoh-contoh ini, kita bisa ambil faedah bahwasanya nama-nama untuk perempuan, untuk mu'annas dalam bahasa Arab itu tidak tanwin. Huruf akhirnya tidak tanwin. Berbeda dengan yang mudzakkar, yang laki-laki. Kalau untuk mudzakkar, nama-nama itu diakhiri dengan tanwin. Adapun untuk mu'annas, nama-nama itu tidak tanwin. Ini perbedaannya. Ya. Jadi perbedaan tidak sekedar dari tadi, dari maknanya, dari jenisnya, tapi juga lafadznya dibedakan. Yang mudzakkar itu tanwin, yang mu'annas tidak tanwin. Ya. Kemudian yang mu'annas itu sama saja apakah diakhir dengan ta' marbutah atau ta' ta'nits, Aminatu Fatimatu, Aminah Fatimah, ataukah tidak dengan ta' ta'nits seperti Zainabu Maryamu, Zainab, Maryam, ini tidak diakhir dengan tak ta'nits atau tak marfu'ah, sama, tetap tidak tanwin. Dan di sini untuk Zainabu, Maryamu, walaupun tidak ada tak marfu'ah atau tak ta'nits, dia tetap dianggap mu'annas, ya, karena ini nama untuk mu'annas, untuk perempuan. Jadi ini perbedaannya ya, nama untuk mudzakkar itu dengan tanwin, adapun nama untuk mu'annas itu tidak tanwin. Ini hukum asalnya, ya, hukum secara asal demikian. Nanti ketika dijumpai ada sesuatu yang berbeda dengan hukum asal ini, ya, tentunya ada sebab-sebab tertentu. Ya. Nanti insya Allah di pelajaran-pelajaran mendatang akan ditunjukkan. Ya. Ada mungkin yang berbeda dengan kaidah asal ini. Jadi dalam bahasa Arab ada kaidah-kaidah secara asal, secara dasar, secara umum, tapi juga ada yang sifatnya khusus. Ya, kaidah yang sifatnya khusus karena ada sebab-sebab tertentu. Kita baca perintah yang berikutnya. Ya, qara' waqtub ma'adabti awakhiril kalimati. Ya. Bacalah dan tulislah sesuai dengan kecepatan harakat pada akhir-akhir kata ini. Ya, contohnya, Hamidun, Zainabu. Hamidun, tanwin. Zainabu, tidak tanwin. Berikutnya, nanti. Aminatu. Ya, nanti. Ammarun. Ya, nanti. Sas. Sa'idun. Sa'idun. Ya. Ganti. Fatimatun. Ya. Maryam. Ya. Aliyun. Ya. Khalidun. Ya. Abbasun. Ya. Aisyatu. Ya. Muhammadun. Ya. Sofiyatu. Ya. Khadijah. Khadijatu. Ya, Khadijatu. Ya, jadi nama untuk alam, ya, alam atau nama untuk laki-laki tidak diakhiri dengan tanwin. Kemudian untuk alam mu'annas, nama untuk perempuan itu tidak tanwin. Jadi masalah tanwin itu pun nanti dibedakan, ya, mana yang tanwin, mana yang tidak tanwin, itu pun nanti dibedakan. Ada pembahasannya, ada pelajarannya. Ada yang ditanyakan hari ini? Pasti kalau nama laki-laki dimanapun tempat pasti akan tanwin. Secara asal, ya, karena nanti dijumpai ada pula yang nama untuk laki-laki tidak tanwin juga ada. Tapi karena ada sebab-sebab tertentu, ya. Contoh mudahnya Umar, ya, kan laki-laki, ya, tapi dia tidak tanwin Umaru. Tapi ini karena ada sebab tertentu. Tapi secara asal, secara umum, nama yang itu berasal dari bahasa Arab, jadi nama yang berasal dari bahasa Arab, memang asli dari bahasa Arab, ya, itu untuk yang laki-laki dengan tanwin, ya. Tetapi ada sebagian nanti yang tidak tanwin seperti ini Umaru, itu karena ada sebab-sebab tertentu. Jadi itu semacam pengkhususan atau semacam pengecualian dari yang umum tadi. Dan itu karena ada sebab tertentu. Ya. Seperti juga misalkan nama Hamzah. Ya. Ini juga tidak tanwin Hamzatu. Ya. Usama tu, Usama itu juga tidak tanwin. Padahal ini laki-laki, Hamzah, Usama atau yang semisalnya itu laki-laki, tetapi dia tidak tanwin. Jadi di sini yang disampaikan untuk awal-awal ini baru kaidah aslinya atau kaidah umumnya demikian. Adapun nanti di pelajaran-pelajaran mendatang akan ditambahkan kaidah-kaidah yang lain yang tadi semacam pengkhususan atau semacam ada perbedaan dengan yang asli, ya, karena ada sebab-sebab tertentu. Ya, insyaallah nanti, ya, kalau sudah sampai di sana akan ditunjukkan dan akan dijelaskan kenapa ini tidak tanwin dan seterusnya. Dan tadi itu nama yang memang asli dalam bahasa Arab. Adapun nama yang di luar Arab, yang bukan dari bahasa Arab, untuk laki-laki tidak tanwin. Ya. Misalnya nama yang dari Jawa, dari Indonesia ataupun dari yang jelas yang di luar Arab itu tidak tanwin. Selamat. Ya, Selamat atau misalkan ada nama Mamat, ya nanti tidak tanwin Mamadu. Bukan Mamadun, tapi Mamadu. Ya, ini ada artinya ke Indonesia. Nama. Kalau sudah jadi nama, biasanya ya tetap nama. Walaupun secara arti secara bahasa juga ada, tapi terkadang itu tidak terkait. Artinya kalau itu memang sudah jadi nama, ya itu sudah jadi nama. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Kalau mau dicari arti secara bahasa ada. Muhammadun, seseorang yang banyak dipuji. Itu arti harfiahnya. Khalidun, yang kekal. Hamidun, yang memuji. Ada arti. Sebagian, ya, sebagian ada artinya, tapi sebagian juga mungkin tidak ada. Tapi yang jelas, kalau memang itu sudah menjadi satu nama, ya, untuk seseorang, maka ya tidak perlu diterjemahkan. Sudah, apa adanya itu, ya sudah, itu nama. Ya, Muhammad, Khalid, Hamid, ya sudah, nama itu. Ya. Ada lagi? Terkait dengan nama itu, Saifullah itu termasuk menyamai Saifullah. Itu nanti bentuk idofah, ya? Ya. Saifullah itu bentuk idofah. Itu berbeda pembahasannya. Artinya di sini dua kata, ya. Idofah, mudof dan mudof ilaih. Kalau yang dibahas ini tadi kan hanya satu nama, satu kata, satu lafaz. Muhammadun, Khalidun, ataupun yang ini nanti Umaru, Hamzah itu kan hanya satu kata. Kalau Saifullah atau mungkin Abdullah itu kan dua kata, ya, bentuk idofah. Ini mudof, ya, kemudian Abdul Jalal ini mudof ilai. Nanti di pelajaran berikutnya insya Allah akan dipelajari tentang idhofah ya. Ini mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kalau bentuknya berbeda maka nanti pembahasan juga berbeda. Keadaannya juga berbeda, hukumnya juga berbeda. Karena bentuknya sudah berbeda. Kayak dengan nama laki, kalau kebanyakan ini pakai alif lam. Tapi ini kalau nama yang Ghoirul Akhir ini memang tidak bisa dimasuki alif lam. Nama Ghoirul Akhir. Maksudnya seperti nama orang Muhammad Juli. Oh, kalau itu bukan Ghoirul Akhir, tetap Akhir. Jadi kalau kalau sudah menjadi nama itu sudah ma'rifah. Ya, jadi kalau itu memang sudah jadi nama itu sudah ma'rifah. Walaupun tanpa alif lam, ya, walaupun tanpa alif lam, kemudian huruf akhirnya tanwin, tetapi itu tetap ma'rifah karena dia sudah menjadi nama. Ya, jadi Muhammadun, Khalidun, Hamidun, sampai tadi Abbasun, contoh-contoh yang ditunjukkan tadi, itu semua ma'rifah. Ya, kenapa? Karena dia alam, dia itu nama. Ya, berbeda dengan rojulun, baitun, ya, waladun, mudarisun. Itu ya isim, isim secara umum, bukan nama. Dan keadaannya nakirah. Karena tidak ada alif lam, huruf akhirnya tanwin, itu bentuk nakirah. Ya, rojulun, waladun, mudarisun, baitun, masjidun, ya, itu nakirah. Tetapi kalau sudah nama, ya, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, ya, maka dia ma'rifah. Yang menyebabkan ma'rifah apa? Ya karena dia menjadi nama. Ya, karena menjadi nama itu sudah menunjukkan dia ma'rifah. Walaupun lafadznya tadi tidak ada alif lam atau huruf akhirnya dengan tanwin, ya, tidak mengapa. Bukan itu yang menentukan. Yang menentukan dia menjadi nama, maka dia menjadi ma'rifah. Jadi ma'rifah itu tidak mesti dengan alif lam. Alif lam salah satu. Jadi alif lam itu salah satu cara, salah satu alat untuk menjadikan ma'rifah. Alif lam ya, al ar-rajul al-baitu itu salah satu cara untuk menjadikan ma'rifah. Salah satu bentuk isim itu ma'rifah dengan alif lam. Ya, bentuk yang lainnya apa? Ini alam. Ismul alam ini ma'rifah. Ya. Ismul alam tadi itu ma'rifah. Nama itu ma'rifah. Jadi tidak sekedar menghukumi secara lafaz, tapi juga dari sisi makna, dari sisi faedah juga diperhatikan. Oke, ada lagi? Ya, ini dulu kalau tidak ada untuk pagi ini. Insya Allah yang berikutnya nanti kita lanjutkan pembahasannya di waktu yang akan datang. Assalamualaikum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.